Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setianya Santana. Ngelabur langit warna semuanya ya. Selamat Rene Farida di goyang semuanya. Yo, hai. KTW Rekan. Napu.